bakal marah menutupi salahmu. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang hingga sesukamu kau lakukan itu, kau sakiti bahagia bersama yang lain.